بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan, masih kita sebutkan tafsir dalam surah Al-Muddathir yang berisikan tentang kisah dari Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Pada beberapa ayat pada awal surah Al-Muddathir, Allah Azza wa Jalla mencela dan memberikan ancaman kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah karena kesombongannya dan pengingkarannya terhadap Al-Haq. Kita bacakan kelanjutannya. Pada pembahasan sebelumnya kita bacakan ayat yang ke-18, innahu fakkara wa qaddar. Pada ayat yang ke-19 hingga ke-25, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar, hingga ke ayah in hadza illa qaulul bashar, yang secara kesimpulan Al-Walid Ibn Al-Mughirah menyampaikan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan manusia. Al-Quran bukan ucapan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, tapi satu ucapan yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ia juga menyimpulkan bahwasanya Al-Qur'an adalah sihrun yu'tsar, sihir yang dapat memberikan pengaruh bagi yang mendengarkannya. Hingga karena pengaruh tersebut akhirnya bisa memisahkan antara seorang anak dengan orang tuanya. Bisa berlaku keras kepada kaumnya dan yang semisalnya, yang menuduh bahwasanya apa yang Allah Azza wa Jalla tuliskan dalam Al-Quran sehingga dipercayai oleh kita sebagai seorang mukmin, yang kepercayaan kita terhadap Al-Quran membuahkan kita untuk mengamalkannya dan istiqamah di atasnya, dituduh sebagai satu sihir yang memberikan pengaruh kepada orang yang membacanya dan mendengarkannya. Disebutkan tafsirnya falu'ina, maka ia dilaknat. Wastahaqqa bidzalika al-halak, dan makna dari al-la'nah seperti yang disebutkan tafsirnya oleh sebagian antara mereka para ulama adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillahi ta'ala. Seseorang diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga tatkala seorang mendoakan kepada yang lainnya al-la'nah, dalam arti kata ia mendoakan agar supaya hamba tersebut tidak dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Adapun orang-orang yang melakukan perkara-perkara kebaikan, rahmat Allah Azza wa Jalla sangat dekat kepada mereka. Wastahaqqa bidzalika al-halak, hingga ia pun dengan sebab tersebut berhak untuk mendapatkan kebinasaan. Kaifa 'adda fi nafsihi hadza tu'na? Bagaimana dia mempersiapkan pada dirinya celaan yang seperti ini? Ia mencela Al-Qur'an. Ia memikirkan di dalam dirinya kemudian memutuskannya. Namun ternyata yang ia putuskan, yang ia takdirkan, yang ia perkirakan seputar Al-Qur'an adalah berisikan kekufuran, kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma lu'ina kadzalik, kemudian ia pun dilaknat sedemikian rupa. Thumma ta'ammala fi ma qaddara wa hayya wa hayya min at-ta'n fi al-Qur'an. Kemudian dikisahkan dalam ayat ini, thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar. Makna dari thumma nazar, kemudian dia melihat. Setelah ia berpikir, kemudian ia pun memperkirakan, kemudian Allah Azza wa Jalla mencela apa yang ia perkirakan, kemudian diulang lagi celaan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan, thumma nazar. Kemudian dia pun melihat. Nazar di sini maknanya disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, thumma ta'ammala fi ma qaddara wa hayya'a min al-ta'ni fil Qur'an. Ia pun memperhatikan apa yang ia perkirakan dan apa yang ia telah persiapkan untuk mencela Al-Qur'anul Karim. Ya subhanallah, ini termasuk dari kekafiran yang demikian nyatanya. Thumma qataba wajhuhu thumma abasa wa basar. Thumma qataba wajhuhu washtadda fil abusi wal quluh lamma daqat alayhi al haydu. Thumma abasa wa basar. Artinya adalah thumma qattaba wajhuhu, kemudian masamlah wajahnya. Menggambarkan ia membenci dan tidak menyukai apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa Al-Qur'an. Ia kufur terhadap Al-Qur'an. Washtadda fil abusi wal kuluh lamma dhaqat alaihi al-hayl. Dan semakin bertambah kemasamannya, al-quduh maknanya juga sama seperti al-abus, lamma dhaqat alaihi al-hayl, tatkala sempit atasnya untuk melakukan hilah, berpikir di dalam memutuskan dan memperkirakan kira-kira apa yang tepat untuk ia celakan terhadap Al-Quran. Karena memang Al-Quran murni datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan Al-Quran adalah termasuk dari mukjizat yang paling besar, tanda yang paling besar, yang paling jelas, yang menunjukkan tentang bukti kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak ternukilkan beberapa riwayat dari kalangan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tatkala mendengarkan Al-Quran ketika mereka masih musyrik, kemudian terbesit dan muncul serta bersemi di dalam jiwanya al-iman. Seperti ceritanya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu tatkala ia masih musyrik, kemudian ia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka orang-orang yang tercipta tanpa ada sesuatu yang menciptakannya dan menjadikan ia tercipta, yaitu Allah azza wa jalla yang menciptakannya, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri. Disebutkan oleh Jubair bin Mut'im, kada qalbi ayyathir wa dhalika awwalul iman wa qara fi qalbi. Hampir-hampir saja hatiku itu terbang, dan itulah awal kali keimanan bersemi tinggal di dalam hatiku. Nah, bahkan beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengancam mereka orang-orang musyrikin untuk mendatangkan satu surat. Dalam ayat yang lainnya disebutkan 10 ayat yang semisal dengan Al-Quran. 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Namun ternyata mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Ini menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk mendatangkan satu surat yang semisal Al-Quran adalah sebagai bukti bahwasanya Al-Quran datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menambah memperjelas bukti bahwasanya Al-Quran datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal dengan menjadikan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kepada umatnya Al-Quran, yang membacakan kepada umatnya Al-Quran, seorang Nabi yang ummi. Ummi adalah seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis. Berdasarkan logika seseorang, seorang yang bagus dari sisi tulisannya, bagus pula dari sisi bahasanya, menunjukkan dia adalah seorang yang terpelajar. Dia adalah seorang yang ahli sastra, ahli bahasa, sehingga bisa mengolah bahasa yang sedemikian indahnya. Dan Al-Quran bahasanya, demikian pula liriknya, demikian pula gaya penulisannya, melebihi bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh mereka, para syuara, para ahli sastra yang ada pada masyarakat al-jahiliyah. Sehingga disebutkan di dalam tafsir, daqat alaihi al-haylu. Lama daqat alaihi al-haylu, ia masam dan semakin bertambah kemasamannya karena terasa sempit atasnya untuk memperkirakan al-hayl, al-hilah, tipu daya yang dengannya akhirnya ia bisa menipu masyarakatnya untuk menuduh Al-Quran bukan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu sebagai kekafiran yang demikian jelas. Walam yajid mat'anan yata'anu bihi fil Qur'an. Ia tidak menjumpai adanya satu tempat pun yang bisa dengannya ia mencela Al-Qur'anul Karim. Tidak ada satu tempat pun yang dengannya akhirnya ia bisa mencela Al-Qur'an. Kalau semisal dikaitkan sebagai syair, maka para syuara mereka tidak bisa untuk kemudian menyimpulkan bahwasanya itu adalah syair sebagaimana mereka. Karena dari sisi bahasanya mengungguli syair-syair yang dilakukan oleh mereka orang-orang jahiliyah. Thumma raja'a mu'ridan 'anil haqqi. Thumma adbara wastakbar. Kemudian akhirnya ia kembali berpaling dari kebenaran. Thumma adbara wastakbar, itu artinya. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Ia pun mengatakan sesungguhnya ini tiada lain dan tidak bukan melainkan adalah sihir yang bisa memberikan pengaruh. Padahal kenyataannya pengaruh yang ditimbulkan oleh Al-Quran adalah sebagai bukti benarnya iman yang dimiliki oleh orang yang mendengarkannya, demikian pula membacanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin yang benar-benar mukmin apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka bertambah keimanannya. Disebutkan dalam surat Az-Zumar, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma tailinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah. Seseorang yang membaca Al-Qur'an akan menyebabkan taqsha'ir rumin, ya kan, bergetar, begidik kulit-kulit mereka, orang-orang yang beriman dan memiliki rasa khasyah takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan apa yang mereka alami tersebut kemudian nantinya mereka akan memperoleh ketenangan dalam hatinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dzalika hudallah, itu adalah petunjuk Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka orang-orang mukmin. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya pengaruh Al-Qur'an tidak hanya menumbuh kembangkan iman, menambah iman, namun Al-Qur'an akan bisa mengobati kesedihan, mengobati penyakit, dan mengobati problematika permasalahan yang menggundahkan hati orang yang membacanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'. Kami turunkan Al-Qur'an, di dalamnya berisikan asy-syifaa', obat bagi mereka orang-orang yang membacanya. Wa syifaa'un lima fi sudur, obat bagi dada-dada orang-orang yang membacanya, demikian pula mendengarkannya. Seorang yang sedih hatinya, gundah hatinya karena satu permasalahan problematika yang demikian besar yang menyebabkan gundah hatinya, ia disyariatkan membaca doa, di antara doa atau isi doa yang ia panjatkan, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla an taj'alal Qur'ana rabbi'a qalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Yang meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Qur'an sebagai pelipur hatinya. Ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Qur'an dengannya ia baca, akhirnya hilang kesedihannya, hilang kegundahannya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan pada akhir penyebutan zikir tersebut, melainkan Allah Azza wa Jalla dengan seorang membaca zikir ini akan menghilangkan kesedihannya, demikian pula kegundahannya. Kita bacakan kelanjutannya. Yang lain saya minta untuk perhatian serius. Dahulu pada zaman salafun salih, ketika mereka bermajlis, disebutkan di dalam hadis, tatkala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hadis di hadapan para sahabatnya, ka'annama 'ala ru'usihim at-thair, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung, menunjukkan khusyuknya dan tenangnya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khusyuk tenang mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan khusyuk tenang dalam arti kata khusyuk karena ngelamun, khusyuk karena ngantuk, bukan seperti itu. Nah, tapi ketenangan yang mereka rasakan karena dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terdapat sebagian periwayatan penukilan dari sebagian mereka para salaf yang mereka menyebutkan bahwasanya ayat Allah azza wa jalla rabbul alamin di dalam awal surat Al-Hujurat yang berisikan larangan dari sisi Allah azza wa jalla agar seseorang mengangkat suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengannya akan menyebabkan terputus amalannya dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Sebagian dari kalangan salaf memahami ayat ini juga terkena kepada seseorang yang ia duduk di majlis hadis dalam keadaan ia mengeraskan suaranya melebihi suara orang yang menyampaikan hadis tersebut. Suaranya melebihi dan lebih keras dibandingkan pemateri. Nah, sebagian salah menyebutkan ini juga terkena kepada ancaman tersebut. Ini bahaya. Menunjukkan dalam majalisul ilm dianjurkan bagi kita untuk kemudian benar-benar perhatian, tenang, dan tidak membuat kegaduhan di dalamnya. Bagi para aulad, mendingan nulis, ya kan? Dengan nulis, nulis apa saja sembarang daripada mengganggu kawannya. Atau sebagian anak-anak mendingan tidur daripada melek tapi ternyata mengganggu kawannya. Nah, duduk, duduk. Nah, kita bacakan kisah dari Al-Walid ibn al-Mughirah. Tatkala ia tidak menjumpai adanya celaan yang dengannya ia bisa mencela Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar Al-Qur'an, ia pun kembali berpaling dari kebenaran. Seharusnya seorang yang tidak menjumpai adanya celaan untuk dengannya ia mencela Al-Quran, menambah keyakinan, ya kan, di dalam diri seorang orang tersebut untuk semakin faham bahwasanya Al-Quran memang benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kemudian menyebabkan ia sombong, tidak menyebabkan ia kufur. Namun kenyataannya demikian tidak dijumpai pada diri Al-Walid ibn al-Mughirah. Wa ta'adhama ay ya'tarifa bihi, ia pun sombong untuk mengakuinya bahwasanya Al-Qur'an benar-benar datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya ia mengingkari Al-Quran, menyebutkan kalimatnya seputar penilaian yang keji terhadap Al-Quran adalah satu ucapan yang sebetulnya bertentangan dengan hati nuraninya. Faqala anil Quran, ia pun berkata tentang Al-Quran, ma hadzal ladzi yaquluhu Muhammadun illa sihrun yunqalu anil awwalin. Tidaklah Al-Quran yang diucapkan oleh Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sihir yang diambil dari orang-orang terdahulu. Ma hadza illa kalamul makhluqin, tidaklah ini melainkan ucapannya makhluk. Ta'allamuhu Muhammadun minhum, yang Muhammad belajar dari mereka. Thumma da'a annahu min indillah, kemudian ia pun mengaku datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal. Ucapan yang kufur, yang menunjukkan tidak inginnya ia mengimani Al-Quranul Karim. Pada kalimat in hadza illa qaulul bashar dijadikan pula dalil oleh mereka para ulama bahwasanya Al-Qur'an murni datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal. Al-Qur'an adalah kalamullah, perkataan Allah Ta'ala Rabbul Alamin, bukan makhluk. Karena ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan yang semisalnya, mereka menyampaikan dan memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk ciptaan Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Yang demikian disebabkan karena mereka tidak mau untuk menetapkan bahwasanya di antara sifat Allah Azza wa Jalla adalah Al-Kalam. Allah bisa berbicara, mereka mengingkarinya. Mereka beranggapan Allah Azza wa Jalla tidak berbicara, sehingga Allah Azza wa Jalla menciptakan Al-Quran dan Al-Quran ini pun akhirnya berbicara. Sehingga Al-Quran adalah makhluk, bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebagian mereka menyebutkan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Sesungguhnya yang namanya ucapan adalah sesuatu yang ada di dalam hati, kata mereka. Itulah ucapan yang sebenarnya. Sehingga mereka menyebutkan Allah Azza wa Jalla memiliki kalam, tapi kalamun nafsi, ucapan, tapi ucapan yang tidak bisa terlafazkan, ucapan yang ada di dalam hati. Kemudian terlafazkan dengan Allah Azza wa Jalla menciptakan ucapannya, sehingga ia berbicara. Sehingga di sisi mereka Al-Quran adalah makhluk. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fu'adi dalila, sesungguhnya lisan dijadikan sebagai petunjuk atas apa yang ada di dalam hati orang yang mengucapkannya. Ini keyakinan yang batil, bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tadi kita sebutkan mereka para ulama memaknakan ayat sa'uslihi saqar terkena pula kepada mereka orang-orang yang menyampaikan dan memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk bukan firman Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Di dalam ayat yang ke-26 hingga ke-30, sa'uslihi saqar sampai dengan ayat 'alaiha 19, berisikan al-wa'id, ancaman yang demikian keras dari sisi Allah Azza wa Jalla kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Tatkala ia sombong, tatkala ia tidak mau untuk mengimani Al-Quran, padahal ia faham Al-Quran, tidak ada satupun tempat yang dengannya dia dibolehkan untuk mencelanya. Namun ia masih menyimpulkan Al-Quran adalah sihir yang yu'zar. Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman, sa'uslihi saqar, saya akan memasukkan dirinya ke dalam neraka saqar. Disebutkan tafsirnya, sa'udkhiluhu jahannam, saya akan memasukkan ia ke dalam neraka jahannam. Jahannam memiliki nama, di antara nama lain dari jahannam adalah saqar. Kaya salaharroha wa yahtariqu binariha, agar ia bisa merasakan panasnya dan terbakar dengan apinya. Nabi SAW menyebutkan, narukum hadhihi alladhi yuqidu ibnu adama juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam kulluha mithlu harriha. Sesungguhnya api yang kalian dengannya menggunakannya di alam dunia, api yang paling panas yang digunakan oleh banil insan di alam dunia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam atau min nari jahannam, adalah satu bagian dari 70 bagiannya panasnya apinya neraka jahannam. Kullu hamithlu harriha, yang masing-masing bagian tersebut panasnya sama. Menunjukkan panasnya api dunia adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Ini tergambarkan seperti apa dahsyatnya panasnya api neraka tersebut, wal iyadzu billah. Wa ma a'lamaka ayyu syai'in jahannam, dan tidakkah ada sesuatu yang dengannya akhirnya engkau mengetahui apa itu neraka jahannam. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, la tubqi lahman wa la tatruk azaman illa ahraqathu. Artinya adalah tidaklah menyisakan satu daging pun, dan tidaklah pula meninggalkan tulang belulang yang ada pada daging manusia, illa ahraqadhu, melainkan api itu akan membakarnya, akan terbakar dengan api neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nisa, kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Tatkala kulit-kulit mereka telah matang, maka kami ganti kulit-kulit tersebut dengan kulit selainnya, liyadzuqul adzab, agar supaya mereka lebih merasakan adzab. Sehingga keadaan ahli nar tatkala dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam, seperti firman Allah Azza wa Jalla, la yamutu fiha wa la yahya, keadaan dirinya tidak dinyatakan sebagai seorang yang hidup, tidak pula dinyatakan sebagai seorang yang mati, terazab di dalamnya, wal iyadzu billah. Lawahatun lil bashar, artinya adalah mughayyiratun lil basharah, akan merubah wujud manusianya. Musawwidatun lil julud, menghitamkan kulit. Muharriqatun laha, dan membakar kulit tersebut. Disebutkan kisah dalam hadis yang panjang tentang keadaan mereka para jahanamiyun, yang ketika mereka terazab dalam keadaan berupa arang, Allah Azza wa Jalla melemparnya ke sungai yang dikenal dengan sungai Hayah, hingga akhirnya perlahan tubuhnya pun mulai pulih seperti sedia kala, sehingga ia pun dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Dan mereka ahlul jannah menamai orang-orang yang keluar dari neraka jahannam dilemparkan ke sungai kehidupan tersebut, sehingga bersama dengan mereka di dalam al-jannah dinamailah orang-orang tersebut dengan penamaan jahannamiyun, orang-orang yang pernah tinggal di neraka jahannam. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan 'alaiha 19, artinya adalah yali amroha wa yatasallatu 'ala ahliha bil 'adzab 19 malakan min az-zabaniyatil ashidda. Disebutkan di dalam tafsir yang Allah Azza wa Jalla pasrahkan untuk mengurusi neraka jahannam dan memberikan kekuasaan untuk mengatur para penghuninya dengan azab adalah sebanyak 19 malaikat dari para malaikat-malaikat az-zabaniyah yang demikian bengisnya. Dan ayat yang lainnya, sanad'u az-zabaniyah, ya kan, saya akan memanggil az-zabaniyah, malaikat-malaikat yang Allah Azza wa Jalla tugaskan mereka untuk menjaga neraka jahannam. Sifat-sifat mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Di atas neraka jahanam terdapat para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang sifat-sifat mereka adalah ghiladun shidad, yang keras lagi bengis. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka adalah orang-orang yang menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya malaikat Malik yang Allah Azza wa Jalla tugaskan ia untuk menjaga neraka jahanam, diriwayatkan tidak pernah tersenyum semenjak Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka jahanam. Naam. Wallahu a'lamu bisawab. Apa hukumnya seorang menendang atau mengganggu kucing tatkala kucing itu mengganggu dirinya ketika makan atau bekerja? Ya, tidak dibolehkan dan dikhawatirkan termasuk dari kedzaliman. Karena menyiksa satu binatang dengan siksaan yang tidak dibenarkan termasuk dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Udzibatil mar'atu fi hirrah." Ada seorang wanita yang diadab disebabkan karena al-hirrah, ya, seekor kucing yang ia ikat, sehingga tatkala ia ikat akhirnya kucing ini tersiksa karena ia tidak bisa makan, demikian pula mencari minuman. Saudara sepupu bukan termasuk dari mahram, ya kan? Sepupu ini bukan termasuk dari mahram. Kalau dinikahi boleh atau tidak, ya hukumnya boleh, ya kan? Tidak masalah. Dia bukan termasuk dari mahram. Apa warna api neraka jahanam ini? Enggak tahu saya. Yang jelas panas. Yang jelas panas. Ya. Apa ada di antara antum yang tahu warnanya? Hah? Hitam, ada hadisnya? Ya, anda juga pernah dengarkan warnanya hitam, tapi ya, lupa nah hadisnya. Dulu sempat saya mendengarkan keterangan api yang paling panas itu berwarna hitam. Ya, kalau api dunia yang paling panas warnanya apa? Biru, ya, biru. Kalau semakin panas itu warnanya hitam. Ya, coba dilihat keterangan riwayatnya. Hukum seorang yang berteman dengan akhlak dengan seorang teman yang jelek akhlaknya, ya dilihat kalau semisal ia berteman dalam rangka untuk menasihatinya, memperbaikinya, maka jauh lebih afdal. Dengan syarat ia bisa menjaga dirinya jangan sampai tertular dengan kejelekannya. Antum memiliki teman yang suka mencuri, antum menasihati terus sehingga dia sadar, ini antum mendapatkan keutamaan. La yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humri na'am. Tapi kalau semisal antumnya merasa berputus asa dari kebaikannya dan dikhawatirkan kejelekannya tersebut berimbas kepada diri antum, maka jauhi teman tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, hafizakumullah.